Ingatlah akan mati. pasti ajal menjemputmu. Sudah berapa usia kita yang sisa hidup di saat ini? Janganlah kau merasa muda, kau sia-sia sisa umurmu, ada batasnya. Kaulah wanita yang mulia,

sucikan daku, laksana kapas putih bersih. Oh Tuhan, sucikan daku dari noda-noda dan bui. Ilahi, aku bersujud hati ini selalu terpaut. Ilahi, aku bersujud hati ini selalu. Bahagia.